بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Surat Al-Baqarah ayatnya yang terakhir yang kita baca ayat 110. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-111. Bawa apa itu? Tafsir. Baik. Jadi mestinya malam ini hadis ya sama Ustaz Ahmad Hafizahullah, dan tafsir itu besok, berhubung besok saya enggak bisa, jadi dilukir untuk hari ini. Besok hadis. Qala al-Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu, dan mereka menyatakan, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga, illa man kana hudan, kecuali hanya orang-orang Yahudi. Yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang Yahudi. Kata Suyuti rahimahullah, hudan adalah jam'u ha'id. Hud itu jamak dari ha'id. Au nasoro, atau orang-orang Nasoro. Qala dzalika Yahud al-Madinah wa Nasoro Najran. Yang berkata ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan orang-orang Nasoro Najran. Nah, di situ disebutkan di footnote nomor 4, kenapa dinamakan Yahudi? Wal ha'id at-ta'ib. Ha'id itu maknanya ta'ib, yang taubat. Min ibadatil ijl, taubat dari peribadahan kepada patung anak sapi. Sehingga mereka disebut Yahud. Atba'u Nabi Musa alaihi salam, pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, yang mereka bertobat dari penyembahan kepada patung anak sapi, maka dinamakan Yahud. Ada pula yang menyebutkan Yahud itu adalah nama nenek moyang mereka, nama dari salah satu nenek moyang mereka. Tapi di sini disebutkan dinamakan Yahud dari ha'id artinya orang yang bertobat dari peribadan kepada al-ijl. Baik. Orang-orang Yahudi di Madinah menyatakan yang masuk surga itu hanya orang-orang Yahudi. Selain Yahudi enggak masuk surga. Orang-orang Nasara wa Najran menyatakan yang masuk surga itu orang-orang Nasara. Dilihat kembali footnote nomor 4. Wan Nasara jamu Nasron. Nasara itu jamak dari Nasron. Wa wallazi nasara al-masih, yaitu orang yang menolong al-masih, menolong Isa alaihissalam. Baik. Dinamakan Nasara orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Lamma tanadharu baina yadai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala tanadharu orang Yahudi dan orang Nasara, tatkala apa munadharah ya, berdebat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai qala al yahud, yang Yahudi menyatakan lan yadkhulaha illal yahud, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa qala an-nasara, kemudian orang-orang yang Nasara menyatakan la yadkhulaha illan nasara, enggak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara. Sama-sama saling mengklaim kelompoknya, golongannya itu yang berhak untuk masuk surga. Ya. Tilka kaulah, omongan itu, ucapan itu, amaniyuhum, amani, angan-angan mereka. Ya. Syahwatuhum al-batilah, syahwat mereka yang batil, ya. Hawa nafsu mereka yang batil. Qul lahum, katakan kepada mereka ya Muhammad, hatu burhanakum, datangkan burhanakum, hujjatakum ala dzalika, datangkan hujjah kalian, datangkan dalil kalian yang menunjukkan yang masuk surga hanya orang-orang Yahud, yang masuk surga hanya orang-orang Nasara, datangkan hujjahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan kepada mereka, datangkan hujah kalian, ya. In kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur benar, fihi, pada pernyataan kalian itu, ya. Kalau memang apa yang kalian aku-akui itu benar, yakni yang masuk surga itu adalah hanya orang-orang Yahudi, atau yang masuk surga itu hanya orang-orang Nasara, datangkan buktinya. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Dari ayat ini Al-Baqarah 111 bisa kita ambil faedah darinya, bahwasanya ayat ini menunjukkan ta'assubnya orang-orang Yahud dan Nasara, fanatiknya, ta'assubnya orang-orang Yahud dan Nasara. Naam. Mereka mengklaim bahwasanya kelompok mereka yang berhak masuk surga, yang lainnya tidak. Ini orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Baik. Dan juga dari ayat ini bantahan Allah Subhanahu wa taala pada pengakuan mereka, kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Ya. Baik. Sehingga mereka menyatakan muslimun, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak akan masuk surga. Ya. Yang masuk surga hanya orang-orang Yahud. Kata orang Yahudi, orang-orang Nasoro masuk neraka, kaum muslimin masuk neraka, surga itu hanya orang-orang Yahud. Orang-orang Nasoro menyatakan yang masuk surga itu hanya orang Nasoro. Muslimun finnar, Yahud finnar. Ya. Baik. Dan sudah kita lewati ketika mereka menyatakan kalau kami masuk neraka itu ayyama ma'dudah, hanya sebentar saja kalau masuk neraka. Kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Nah, ini ucapan mereka. Baik. Ikhwan fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Baik. Pernyataan orang-orang Nasoro bahwasanya orang Yahudi itu enggak akan masuk surga, benar. Kenapa? Karena mereka mengkufuri Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka mengkufuri Nabi Isa alaihissalam. Naam. Dan juga mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini orang-orang Yahud. Naam. Orang-orang Yahudi mereka tidak mengimani Isa alaihissalam dan tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengkufuri dua nabi ini, ya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Min ahli nar. Baik. Ini khan fi din azani wa azakumullah. Naam, ini keadaan orang-orang Yahud wan Nasara. Kemudian juga di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya. Angan-angannya tinggi, ya. Menginginkan kedudukan yang tinggi, tapi tidak disertai dengan upaya untuk mendapatkannya. Maka dia menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Orang-orang Yahud dan Nasoro itu berangan-angan mereka adalah penduduk surga. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu keinginan batil mereka. Tapi keinginannya itu tidak disertai dengan upaya untuk mendapatkan itu. Dengan apa? Dengan beriman kepada para anbiya. Ya. Maka dari kalangan kaum muslimin, ketika ada yang berangan-angan dengan akan pengin mendapatkan kedudukan yang tinggi, misalnya mendapatkan surga, berdoa kepada Allah ingin masuk ke dalam surga Firdaus misalnya, tapi tidak ada upaya untuk beramal soleh, maka serupa dengan orang-orang Yahud wan Nasoro. Amani, itu angan-angannya. Nah, maka ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sertai dengan amalan soleh, upaya untuk mendapatkannya. Nah, Dan juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya orang-orang Yahud wan Nasara itu kadzibun, para pendusta. Allah menyebutkan in kuntum shodiqin, kalau memang benar mereka itu ya, maka datangkan hujahnya, datangkan dalilnya bahwasanya mereka itu min ahlil jannah. Baik, ini ayat yang ke-111. Qala bala yadkhulul jannah ghairuhum, bala tentu masuk surga selain mereka, selain Yahud, selain Nasara, itu akan masuk ke dalam surga. Siapa itu? Man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Kata Suyuti rahimahullah menafsirkan man aslama wajhahu lillah in qadli li amrih, tunduk kepada perintahnya. Itu makna aslama wajhah, ya, tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa khusya al-wajh, di sini dikhususkan wajah. Man aslama wajhahu, dikhususkan wajah. Li'annahu asraful a'dha, karena wajah itu anggota badan yang paling mulia. Wajah itu anggota badan yang paling mulia. Fa ghairuhu aula, maka selainnya itu lebih utama. Wa huwa muhsinun, orang-orang yang tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia itu muhsinun. Ya. Muhsinun itu artinya orang yang berbuat baik. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan makna muhsinun ay muwahhidun, ahlu tauhid. Ya. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah, dan dia muwahhid, ahlu tauhid, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya. Ai sawabu amalihi aljannah, pahala dari amalannya adalah surga. Pahala dari amalannya ketika dia berserah diri kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah, dan mentauhidkan Allah, balasan amalan mereka adalah surga. Sehingga bukan hanya orang Yahud yang berhak masuk ke dalam surga, bukan hanya orang Nasara yang berhak masuk ke dalam surga menurut pengakuan mereka masing-masingnya, tapi yang masuk surga adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka-mereka yang menjalankan ini, nah, yang menjalankan ini, kata Allah, wala khaufun, tidak ada rasa takut pada mereka, ya, tidak ada rasa takut, nah, yang menjangkiti mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih fil akhirah, balasan bagi orang-orang yang tunduk kepada perintah Allah dan mentauhidkan Allah, dia min ahlil jannah, tidak dijangkiti kekhawatiran dengan apa-apa yang akan datang, dan tidak dijangkiti kesedihan dengan perkara-perkara yang telah lampau. Ini bedanya khaufun dengan yahzanun. Khauf, khawatir dengan yang akan datang. Jangan-jangan ini khawatir untuk masa yang ke depan. Ini khauf, enggak ada bagi ahli jannah. Juga mereka tidak bersedih dengan yang telah lewat. Enggak ada. Dihilangkan itu dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Akhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, tadi disebutkan oleh Suyuti rahimahullah, wa khussal wajhi wa khussal wajhu li'annahu asraful a'dha fa ghayruhu aula. Ya, dikhususkan wajah karena wajah itu anggota badan yang paling mulia, dan selainnya aula lebih utama. Apa makna fa ghayru aula? Dilihat di footnote itu, fa ghairuhu aula. Ya. Ketika disebutkan wan qad tunduk aidahul Islam bil zahirihi, itu maknanya wan qad bi amri, ya, masuk Islam dengan zahirnya. Wa ghairu aula ay anna sa'irul insan, bahwasanya seluruh umat manusia ahakku bil inqiyad, lebih berhak untuk tunduk, lebih berhak untuk tunduk. Naam. Baik. Hanifidina azani wa a'azzakumullah, ini ayat yang ke-112 dari ayat ini bisa kita ambil faedah darinya. Yang pertama, anna ahlal jannah, bahwasanya penduduk surga itu hum alladzina jama'u baina wasfain. Penduduk surga itu adalah mereka-mereka yang mengumpulkan dua sifat. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang mengumpulkan dua sifat. Yang pertama, man aslama wajhahu lillah, orang yang ikhlas amalannya untuk Allah. Aslama wajhahu lillah, ya, menyerahkan wajahnya untuk Allah, berserah diri kepada Allah. Ini dalil al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, sifat yang ada pada ahlul jannah, wa huwa muhsinun. Apa itu? Ittiba'u syar'ih, mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun, muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahlul jannah, orang-orang yang mengumpulkan dua sifat, ikhlas amalannya untuk Allah dan juga mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua sifat, ya. Ketika yang dijalankan itu hanya satu, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Ketika hanya bermodalkan ikhlas, tapi apa yang dia jalankan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima amalannya. Nah, orang-orang ahlul bidah itu mereka ikhlas amalannya untuk Allah. berzikir dengan berbagai macam zikirnya, itu ikhlas untuk Allah. Bersolawat dengan solawat-solawat yang mereka dendangkan, yang mereka ucapkan, itu ikhlas untuk Allah. Tapi ketika tidak berjalan di atas syariat Allah dan Rasulnya, maka tidak diterima. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Ketika kita membahas hadis kemarin, apa yang sahabiah hafal surat Qaf itu, ya, karena sering mendengar Rasulullah membaca surat Qaf sampai hafal surat Qaf, ya, karena seringnya mendengar, nggak dihafalkan, sering dengar akhirnya hafal. Sama dengan kita, ya, ketika sering mendengar solawatan dari orang-orang sekitar tanpa dihafalkan, ya moro-moro hafal, ya. Bahkan kadang ikut mendendangkan atau membaca, ikut dalam keadaan tidak tahu artinya, tidak paham artinya, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, apa terusannya itu? Tiba-tiba hafal, ya, nggak dihafalkan karena sering mendengar. Ya Allah, berikan solawat kepada Sayyid. Sayyid itu tuan, ya, tuan Sayyid. Kalau perempuan Sayyidah. Orang Jawa sulit membaca Sayyidah menjadi Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, itu artinya Sayyidah. Karena susah ngomong Sayyidah kedawan, Siti. Itu Sayyidah. Ya Allah, berikan solawat kepada Tuhan junjungan kami Muhammad. Tibbil Qulub. Apa Tibbil Qulub itu? Yang mengobati hati. Terus apa lanjutannya? Wasifa'uha. Yang bisa mengobati hati, ya. Siapa yang bisa mengobati hati? Rasulullah bisa mengobati hati. Nah, hati-hati itu, ya. Fa'idha maritu fa'uwa yasfim. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Penyembuh itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan makhluk. Nah, tapi dilihat solawat ini, dilihat apa sih yang dimaksudkan dengan penulisnya yang menciptakan solawat ini, apa sih yang dimaksudkan orang yang membacanya. Nah, orang membaca itu pokoknya moco garo apa yang dimaksudkan, bisa dimaknakan itu yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Beliau dianggap Tibbil Qulub, yang mengobati penyakit hati. Kalau ini jelas tidak boleh. Yang bisa mengobati itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi penyakit hati. Dokter pun tidak bisa mengobati penyakit hati. Nah, adakala yang dibawakan itu adalah sunnahnya Rasul SAW. Ini benar. Sunnah Rasul itu bisa mengobati hati yang sakit. Mempelajari sunnah, sehingga kata-kata ini Tibbil Qulub, ini kata-kata yang samar, ya. Kata-kata yang samar. Ini apa yang dimaukan siapa sebenarnya? Rasulullah atau sunnahnya atau ajarannya, ya. Makanya ketika Syaikh bin Baz rahimahullah ditanya tentang solawat ini, ya. Ini namanya solawat apa dia? Apa namanya? Solawat Tibbil Qulub itu. Ketika beliau ditanya tentang salawat ini, bagaimana hukumnya membaca salawat ini, beliau menyatakan fi tafsil, ditafsil dulu, dirinci dulu. Ya. Yang dimaksudkan siapa ini? Kalau dimaksudkan Rasulullah, salah, tidak boleh. Kalau dimaksudkan sunnahnya, benar. Fihi tafsir. Sehingga kalau jawabannya itu dirinci, kalau langsung dinyatakan satu jawaban, keliru. Bagaimana hukumnya membahas sholat ini? Tidak boleh, syirik. Salah itu jawabannya. Ditanyakan jawab boleh, itu juga salah jawabannya. Harus fihi tafsir. Dirinci. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau itu dalam darasnya sering tanya ke santrinya itu. Kalau ditanya, beliau menyampaikan pertanyaan, kalau santri yang jawab boleh, salah. Ya menyatakan tidak boleh, salah. Yang benar fihi tafsir. Harus dirinci. Itu jawaban yang benar. Makanya juga hati-hati, apalagi kalau kemudian ada orang-orang yang biasa membaca ini kemudian tanya, bagaimana hukumnya ini? Syirik, bid'ah misalnya. Dirinci dulu, siapa yang dimaksud dengan tibil qulub, siapa ini? Kalau Rasulullah, tidak boleh. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah sunnahnya, betul itu. Itu yang bisa mengobati hati, yang bisa menghidupkan hati. Nah, maka karena ini tidak tahu siapa yang dimaukan dengan tibil qulub wa sifa'uh, alasannya enggak usah dibaca. Ya. Karena apa? Enggak jelas. Ini siapa ini yang dimaksudkan? Nah, berarti kan tergantung niatnya. Ya. Tergantung niatnya. Nah, baik. Sehingga orang-orang yang hanya mengandalkan keikhlasan dalam keadaan apa yang dia jalani itu di luar syariat Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mengumpulkan dua sifat ahlul jannah. Ya. Tidak mengumpulkan dua sifat ahlul jannah. Nah, harus ikhlas. Aslama wajhahu lillah. Yang kedua, wahuwa muhsinun. Ini dua sifat ahlul jannah. Baik. Sehingga semata-mata ikhlas tidak bisa membenarkan amalannya. Ya, semata-mata ikhlas tidak bisa membenarkan amalannya. Baik. Sehingga orang-orang yang menjalankan kebid'ahan itu enggak mendapatkan pahala meskipun mereka ikhlas. Ya, dalam apa yang mereka jalankan. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah syarat sahnya ibadah yang sudah ma'ruf, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ya. Ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mutaba'ah mengikuti syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik. Faedah dari ayat ini juga menunjukkan adanya balasan nanti yaumal qiyamah. Subutul ajr fil akhirah. Tetapnya pahala balasan nanti di akhirat. Ya. Falahu ajruhu inda rabbih. Baginya pahala di sisi Rabbnya. Sehingga seluruh amalan hamba di dunia ini, baik itu yang baik maupun yang jelek, nantinya akan mendapatkan balasan yaumal qiyamah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengumpulkan dua sifat tadi, ya, ikhlas dan mutaba'ah, akan dihilangkan darinya al-khauf wal-hazan, kekhawatiran pada dirinya dan juga penyesalan dari dirinya. Al-khauf wal-hazan, khawatir pada masa depannya dan menyesal pada apa-apa yang telah lewat. Nah. Ini balasan bagi orang-orang yang mengumpulkan dua sifat tadi, balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga dari ayat ini juga bisa kita ambil faedah, al-hasu alal ikhlas wal mutaba'ah fil ibadah. Anjuran untuk ikhlas dan mutaba'ah dalam beribadah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Al-Baqarah ayat 112. Sekarang kita masuk di ayat yang ke 113. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' mu'taddun bihi. Orang-orang Yahud menyatakan orang-orang Nasara itu tidak ada apa-apanya yang dianggap dengannya, tidak berpegang dengan agamanya, tidak ada dalilnya. Baik. Wa kafar bi Isa. Mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam, tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qalat Nasara laysatil yahud ala syai'. Orang-orang Nasara menyatakan orang Yahudi itu ya, tidak berada di atas sesuatu apapun yang dianggap dengannya. Wa kafarat bi Musa. Orang Naam Yahud taib, mereka mengkufuri Nabi Musa alaihi salam. Wahum ay al-fariqan, kedua golongan ini Yahud wan Nasara, yatlunal kitab al-munazzal alaihim, dalam keadaan mereka itu membaca kitab yang diturunkan kepada mereka. Orang Yahudi membaca kitab sucinya Taurat. Orang Nasara membaca kitab sucinya, membaca Injil. Wa fi kitabil Yahud tasdiqu Isa. Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi terdapat ajaran membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Perintah untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa fi kitabi Nasara tasdiqu Musa. Di dalam kitabnya orang-orang Nasara ada perintah untuk beriman membenarkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenyataannya mereka mengingkari, tidak sesuai dengan apa yang terdapat pada kitab suci yang turun kepada mereka. Wal jumlah hal, ini jumlahnya sebagai hal. Wahum yatlunal kitab. Kadzalika kama qala haula, demikian itu sebagaimana yang mereka menyatakan. Qala alladziina la ya'lamun, berkata pula orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui, ai al-musyrikuuna minal arab wa ghairuhum. Yang komentar ini juga selain Yahud wan Nasara, ternyata orang-orang musyrikun dari bangsa Arab dan selain mereka. Orang-orang musyrik itu orang-orang beribadah kepada selain Allah dan tidak memiliki kitab suci. Al-Yahud wa Nasara itu ahlul kitab. Ya. Musyrikun, ini orang-orang yang tidak memiliki kitab suci, yang tidak diturunkan kitab pada mereka. Selain Yahud, selain Nasara. Ya. Penyembah berhala. Mithla qawlihim. Orang-orang musyrikin juga berkomentar, berbicara seperti ucapan Yahudi, seperti ucapan orang-orang Nasara. Yang Yahudi menjelekkan yang Nasara, yang Nasara menjelekkan yang Yahudi. Bayanul li makna dzalika ay qalu li kulli dzidin. Ini penjelasan untuk makna dzalika. Ya. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuun misla qaulihim. Qalu likulli dziinin laysu 'ala syai'. Mereka menyatakan setiap orang yang memiliki agama, mereka itu enggak ada pegangan agama sama sekali. Ya. Laysa 'ala syai'. Tidak di atas agama sama sekali. Allah yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu hum fima kanu fi yahtalifun. Maka Allah menghukumi di antara mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yahtalifun, pada apa-apa yang mereka berselisih padanya. Berselisih dalam masalah apa ini? Min amri din, pada permasalahan agama. Saling mengklaim kelompok mereka itu yang benar ya. Hanya golongan kami yang masuk surga, selain kami tidak masuk surga. Yang punya hujah, yang punya dalil itu kami, selain kami tidak masuk surga. Nah, ini sifatnya mereka orang Yahud dan juga orang-orang Nasoro, membatasi kebenaran hanya pada kelompoknya, selain kelompoknya salah. Ya, ini sifatnya mereka. Fayudhilu al-muhiqqa al-jannah, maka Allah akan masukkan orang yang benar ke dalam surga. Wal mubtilan nar, dan memasukkan orang yang mubtil itu ke dalam neraka. Naam. Ini nanti yaumal qiyamah ya. Persengketaan mereka, perselisihan mereka dalam masalah ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya orang-orang kafir, umamul kafirah, itu yukafiru ba'duha ba'dhon, mengkafirkan satu sama yang lainnya. Nah, orang-orang kafir itu bermusuhan satu dengan yang lainnya. Yahudi dengan Nasoro bermusuhan ya. Orang-orang musyrikin juga demikian pula. Hanya kelompok kami yang berhak masuk surga, kalian tidak. Nah, satu dengan yang lainnya bermusuhan, tapi ketika memusuhi Islam itu mereka bersatu. Ketika musuhnya sama kaum muslimin, mereka bersatu. Tapi sejatinya mereka satu dengan yang lainnya itu bermusuhan. Nah, tapi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersatu. Musuhnya sama. Nah. Baik, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya orang-orang yang menyelisih al-haq, orang-orang yang khalafa al-haqqa, dalam keadaan mereka mengenal al-haqqa wa ya'lamul haqqa, maka itu sangat-sangat jelek. Sudah tahu kebenaran kemudian diselisih, maka lebih jelek daripada orang-orang yang tidak tahu al-haq kemudian menyimpang dari al-haq. Orang yang berilmu tapi menyimpang, ini lebih besar dosanya dibandingkan orang-orang yang bodoh yang menyimpang. Nah, karena yang satu menyimpang dengan ilmunya, yang satu menyimpang dengan kebodohannya. Dan orang-orang ahlul kitab ketika mereka mengkufuri Nabi Isa, ketika mereka mengkufuri Nabi Musa, ketika mengkufuri Nabi Muhammad, nah, dalam keadaan di dalam kitab mereka dibaca bahwasanya mereka harus beriman dengan para anbiya, tapi mereka selisih apa yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Nah, mereka mengenal al-haq. Baik, orang Nasara membaca Taurat, membaca Injil. Orang-orang Yahudi membaca Taurat. Naam. Baik. Dan juga di situ disebutkan tentang Nabi Isa, disebutkan Nabi Musa, disebutkan tentang Nabi Muhammad ghaib, tapi mereka kemudian mengingkarinya dan mengkufurinya. Nah, kemudian juga dari ayat ini isbatu yaumil qiyamah, isbat yaumil qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat. Fallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah, maka Allah menghukumi di antara mereka nanti pada hari kiamat. Diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan klaim-klaim mereka yang menyatakan kami yang paling benar, taib, yang selain kami salah, taib. Khani fidina azani wa a'azakumullah, ini keadaan umamul kafira. Dan juga sebagaimana Rasul sebutkan bahwasanya umatnya beliau juga akan meniru umat-umat sebelumnya, ashabul madzahib itu juga ta'assub dengan madzhab-madzhab mereka. Ya. Selain madzhab kami salah, yang bermadzhab Maliki menyatakan selain Maliki salah, yang bermadzhab Syafi'i menyatakan selain madzhab Syafi'i keliru. Ya. Mereka seakan-akan membatasi kebenaran hanya pada madzhab mereka. Selain di madzhab mereka salah dan keliru. Nah, ini seperti orang-orang Yahud, seperti orang-orang Nasoro, ya. Membatasi kebenaran hanya pada madhab mereka. Memahami agama, memahami fikih dengan bermadhab itu tidak ada masalah, ya. Belajar kitab-kitab fikih dari madhab Syafi'i, belajar kitab-kitab fikih dari madhab Hambali tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu ketika mereka ta'assub. Kalau Syafi'i, ya Syafi'i terus. Meskipun jelas-jelas hadisnya dhaif misalnya. Tidak mau kemudian berpegang dengan yang dikuatkan oleh madhab selain Syafi'i. Ta'assub madhab. Nah, ini yang tercela. Ya. Dalam keadaan imam-imam madhab mereka menyatakan, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Baik ketika aku masih hidup maupun ketika aku sudah meninggal. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa a'azzakumullah. Baik. Bagi mereka-mereka yang mau bermadhab, silakan. Pelajaran fikihnya sesuai dengan madhab Syafi'i. Ya, misalnya belajar Safinah. Nah, silsilah fikihnya. Ya, nanti ada apa matan Abi Suja, nah, silsilah fikihnya Syafi'i yang dipelajari, tidak ada masalah. Selama ketika kita tahu ini hujahnya lemah, ini hadisnya dhaif ini, maka kita berpegang dengan madhab yang sahih. Ya, kebetulan yang sahih misalnya di madhab Hambali, kita pegang dalam masalah ini yang sahih adalah pendapat madhab ini, diboleh. Sebagaimana para ulama misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, itu sebutkan bermadzhab Hambali, ya. Kitab-kitab yang dipelajari yang diajari bermadzhab Hambali tapi tidak ta'assub dengan madhabnya, ya. Jika ada yang sahih dari madhab yang lainnya dalam sebuah masalah, maka berbagai dengan madhab itu. Ketika madhab yang diikuti keliru, maka disalahkan dan tidak ta'assub dengannya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Beberapa ayat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Suratul Baqarah. Baik. Ayat yang ke-113. InsyaAllah ta'ala. Dalam pertemuan yang datang kita akan lanjutkan 114 dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.